Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Tentang ashabus shimal, yang diadab dalam neraka, karena mereka bernikmat-nikmat di dunia, hidup bermewah-mewahan, berleha-leha, dan menjadikan mereka lupa dengan akhirat. Mereka mempertahankan al-hinth al-azim, dosa yang sangat besar, yaitu syirik, syirik akbar, kufur akbar. Mereka sampai mati tidak taubat, mati di atas kesyirikan, kekafiran. Dan mereka mengingkari hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Sehingga mereka sesat. Dan mereka mendustakan sesat akidahnya, keyakinannya, amalannya, dan mendustakan berita syariat yang datang dari Nabi, dari Rasul yang diutus, sehingga mereka diazab sedemikian rupa dalam neraka. Makanannya adalah buah zakum. Buah yang sangat busuk, ya, rasanya dan sulit ditelan. Ya, tersangkut di leher, tetapi mau tak mau mereka paksa untuk memakannya karena sudah sangat lapar. Rupanya bentuknya sangat mengerikan. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, buahnya seperti kepala-kepala setan yang menakutkan, yang mengerikan. Setelah mereka memenuhi perut-perut mereka untuk mengobati rasa lapar mereka yang sangat dengan buah zakum, kemudian mereka minum dari air yang mendidih. Fasyaribuna alaihi minal hamim, dan cara minumnya bukan minum ala kadarnya, tetapi cara minumnya, cara minum seperti cara minum unta yang sangat kehausan, yang tidak puas hanya dengan sedikit, tetapi berkali-kali minum yang banyak karena sangat kehausan. Fasyaribuna syurbal hin, mereka meminum air mendidih itu, ya, seperti cara minumnya alhim. Alhim adalah onta-onta yang sangat kehausan, yang tidak puas dengan minuman yang sedikit, melainkan berkali-kali. Al-him jamak dari mufradnya, ya, untuk mudzakkar ahyam, wazan af'al ahyam, muannatsnya haima'u, ahyamu mudzakkar, muannatsnya haima'u fa'la'u, jamaknya him, seperti abiyadu, ya, warna putih untuk mudzakkar abiyadu, warna putih untuk yang muannats baydau, jamaknya bid. Nah, ini ahyamu, ya, untuk mudzakkar untuk muannats haima'u, jamaknya him. Jadi satu unta jantan yang sangat kehausan ahyamu, satu unta betina yang sangat kehausan haima'u, banyak unta yang kehausan him, ya, fasyaribuna syurbal him, mereka meminum dari air mandi itu, minal hamim, dengan cara minum syurbal him, seperti cara minumnya unta-unta yang sangat kehausan, sehingga meminum berkali-kali, ya, padahal itu air mendidih. Ya. Yang jika didekatkan ke wajah membuat wajah melepuh, terbakar. Jika ditelan masuk ke perut, ya, memutus am'a, usus-usus. Hada nuzuluhum yaumaddin, ini nuzul jamuan buat mereka di hari pembalasan, yaumaddin, yani yaumal jaza, di hari pembalasan, yang mereka ingkari, mereka akan merasakannya dan membuktikannya. Nasallallahu salam al afiyah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa ayat berikutnya menjelaskan tentang kekuasaan Allah Ta'ala, kekuasaannya untuk menciptakan kembali, menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, meskipun sudah hancur bersatu dengan tanah, hingga tulang belulang, tulang belulangnya juga sudah hancur remuk, tinggal ajibud danab, tinggal tulang ekor, ya, karena semua manusia yang mati nasibnya dalam kuburan seperti itu, ya, kan menyatu dengan tanah, jadi tulang belulang, kemudian tulang belulang itu akan hancur, tinggal ajbud danab, tulang ekor yang tersisa, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadits yang sahih, dan darinya lah disusun kembali, dicipta kembali oleh Allah Ta'ala, kecuali yang diperkecualikan oleh Allah Ta'ala, jasad para nabi dan rasul, ya. Pada hadis Nabi SAW, inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsad al-anbiya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan atas tanah bumi untuk memakan, untuk merusak jasad-jasad para nabi dan rasul, jadi tetap awet, utuh sampai hari kiamat. Yaitu diantara kekhususan mereka, manusia-manusia pilihan, nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, tidak rusak tubuhnya dimakan tanah. Nah, tetap utuh awet sampai hari kiamat. Naam. Yani sampai terjadinya hari kiamat. Nah. Allah Subhanahu wa taala mampu kuasa dengan mudah. Wadzalika 'ala Allah yasir. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Qul bala rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Wadzalika 'ala Allah yasir. Ya, begitu ayatnya. Amir. Hah? Wadzalika 'ala Allah yasir. Orang kafir mengingkari hari kebangkitan, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan, wahai Nabi, demi Rabbku, sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan. Kemudian akan dikabari tentang amalan-amalan kalian dulu di dunia. Hal itu mudah bagi Allah. Seperti mudahnya menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada, diciptakan dalam rahim ibu masing-masing, kemudian terlahir, tumbuh, berkembang, ya, jadi dewasa, kemudian mengingkari penciptanya, sombong, tidak bersyukur, kemudian dimatikan oleh Allah. Mudah dihidupkan kembali untuk kemudian dibalas, diminta pertanggungjawaban telah diberi nikmat, ya. Tetapi tidak disyukuri melainkan dikufuri, ya, bukannya memuliakan Allah, mengagungkan Allah dengan menjadikannya sebagai satu-satunya Tuhan, sesembahan yang benar, justru dihinakan dengan ditandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang batil, mengangkat tandingan-tandingan dari kalangan makhluk ciptaannya, dijadikan sebagai tandingannya, disembah bersamanya, diagungkan bersamanya, dicintai, ditakuti bersamanya. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kata Allah Ta'ala tentang hal itu, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Nahnu, kami, khalaqnakum, yang telah menciptakan kalian, maka dari itu laula, laula di sini bermakna halla, tidakkah tusaddiqun, kalian membenarkannya, yakni kewajiban kalian adalah membenarkan hal itu. Tidak ada satu makhluk pun yang tercipta begitu saja dengan sendirinya tanpa pencipta. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga menciptakan dirinya sendiri. Karena bagaimana dia bisa menciptakan dirinya sendiri? Sebelum dia tercipta, dia tidak ada. Bagaimana bisa mencipta dirinya sendiri? Tidak mungkin juga tercipta sendiri begitu saja. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, kata Allah Ta'ala. Ya. Surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in. Bahkan apakah mereka itu diciptakan tanpa ada pencipta, jadi tercipta dengan sendirinya? Mustahil. Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan dirinya mereka sendiri, juga mustahil. Karena sebelum ya berwujud sebagai makhluk yang tercipta, dia tidak ada. Bagaimana bisa menciptakan dirinya? Berarti ada pencipta yang maha hidup. Yang tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Wal awal wal akhir, Allah Ta'ala. Tidakkah kalian membenarkan hal itu? Wajiban kalian membenarkannya. Kenapa kalian mengingkarinya? Ayyuhadh-dhallun al-mukadzibun. Afara'aytum ma tumnun. Apakah ya, afara'aytum. Apakah kalian melihat, yakni maksudnya kalimat seperti ini sering kita lewati, maknanya akhbirna, beritakan kepada kami. Ma tumnun, air mani yang kalian pancarkan. Apakah kalian melihat air mani yang kalian pancarkan? Ya, ini apa? Afara'aytum dimanai? Akhbiruna, beritakan kepada kami tentang air mani yang kalian pancarkan. Antum takhluqunahu, apakah antum kalian takhluqunahu yang menciptakannya? Ya. Meliputi, apakah kalian yang menciptakannya? Sehingga terpancar keluar. Kemudian apakah kalian yang menciptakan terjadinya pembuahan dalam rahim sehingga tercipta? Terjaga sebagai nutfah dalam rahim yang merupakan tempat yang terjaga di qarari makin. Melalui tahapan fase, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian berkembang menjadi mudghah, sekerat daging, yang kemudian dari mudghah ghairu mukhallaqah, yang tidak berbentuk, kemudian menjadi mukhallaqah, yang berbentuk anggota-anggota tubuhnya, ada kepalanya, ada lehernya, ada ya pundaknya, dadanya, punggungnya, ada tangannya, perutnya, dan seterusnya, ada kakinya, ada jari jemarinya, sampai lengkap, utuh. Kemudian diberi ruh sehingga hidup sebagai manusia dalam rahim dan terjaga, dapat nutrisi dari sang ibu melalui tali pusar, ya, sampai akhirnya lahir menangis dan seterusnya. Kalian yang menciptakan itu? Am nahnu al-khaliqun, ataukah kami yang menciptakannya? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Nahnu, kami qaddarna, yang menetapkan, menakdirkan, bainakumul mauta, kematian di antara kalian masing-masing ditetapkan ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Kemudian dikubur di tanah, kemudian hancur, menyatu dengan tanah, tinggal tulang belulang, hancur. Ya. Kami yang melakukan itu. Nahnu qaddarna bainakumul maut, kata Allah Ta'ala. Kami yang menetapkan, menakdirkan di antara kalian kematian itu. Sehingga kalian semuanya pasti akan mati jika ajalnya tiba. Wa ma nahnu bimasbuqin. Dan tidaklah kami akan didahului. Dan tidaklah kami lemah. Kami maha kuasa. Dan tidak ada yang mendahului kami. Dalam menciptakan kalian kembali. Ala an nubaddila amsalakum. Ala an nubaddila amsalakum. Wa ma nahnu bimasbuqin. Ala an nubaddila amsalakum. Tidaklah manafiah, tidaklah kami bimasbuqin akan didahului oleh siapapun. Tidak ada yang mendahului Allah SWT. Bahkan tidak ada yang mampu selain Allah Ta'ala. Hanya Allah satu-satunya yang mampu kuasa melakukan itu, yaitu apa? Ala an nubaddil amsalakum, untuk dalam mengganti, ya, an nubaddil amsalakum, makhluk semisal kalian. Setelah kalian dimatikan, dikubur, hancur jadi tanah, tulang belulang, tersisa tulang. Ya, kemudian Allah ciptakan kembali sebagai makhluk yang baru setelah menjadi hancur. Hidupkan kembali, tersusun kembali dari ajbud zanab itu, dari tulang ekor itu, menjadi manusia yang utuh. Yeah. Di hari kebangkitan, di hari kiamat. Wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Dan menciptakan kalian. Wa nunshi'akum yakni an-nash'at al-ukhra, penciptaan berikutnya, yakni dihidupkan kembali. Karena an-nash'at al-ula, penciptaan yang pertama dalam rahim, ya. Kemudian mati, ya, hancur dalam tanah, kemudian dihidupkan kembali, dicipta kembali an-nas'at al-ukhra, penciptaan yang berikutnya. Itu maksudnya. Wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Dan kami menciptakan kalian kembali fi ma la ta'lamun. Dalam hal-hal yang kalian tidak mengetahuinya. Kata Ibn Kathir, fima la ta'lamun, nunsyakum fima la ta'lamun, ay min as-sifat wal ahwal. Naam. Sebelumnya, ala an nubaddil amsalakum, kata Ibn Kathir, ay nughayyira khalqakum yawmal qiyamah. Dalam menciptakan, menggantikan yang semisal dengan kalian, yakni menciptakan, menghidupkan kalian kembali semisal dengan yang sebelumnya, tetapi ada perubahan, ya, ada perubahan. Fulan ibnu Fulan yang dulu diciptakan oleh Allah Ta'ala lahir, diciptakan dalam rahim lahir, ya, bernama Fulan ibnu Fulan, kemudian mati, hancur dalam tanah, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Fulan ibnu Fulan juga. Tetapi, ya, sudah ada perubahan. fisik. Ya, berbeda. Dalam hal ketahanan fisik, kekuatan fisik beda. Wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun, ay min as-sifat wal ahwal, dan kami menghidupkan, menciptakan kalian dalam hal-hal yang kalian tidak mengetahuinya. Minas sifat, kata Ibn Kathir, ay minas sifat wal ahwal, dalam hal sifat-sifat dan keadaan-keadaan yang kalian tidak tahu bagaimana sifat-sifat itu, bagaimana keadaan-keadaan itu. Ya, manusia dibangkitkan kembali di hari kiamat nanti dengan ya kekuatan fisik yang berbeda dengan sebelumnya. Dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam keadaan matahari didekatkan di atas kepala hanya 1 mil atau seukuran mil batang celak. Kurang dari sejengkal. Dalam keadaan tidak ada yang meleleh. Tidak ada yang meleleh tubuhnya dengan itu. Padahal di dunia ya, fisik tidak mungkin bisa menahan matahari jika dekat. Jauh sekian ya, jauhnya di atas, di panas matahari yang menyengat di siang hari, kita tidak tahan tanpa bernaung. Hari itu yang tidak mendapatkan naungan oleh Allah Ta'ala dari matahari ya, tersiksa, mengucur keringatnya, ada yang tenggelam sampai ke mulutnya, ada yang sampai ke ya, dadanya, lututnya, dan seterusnya, tapi tidak meleleh oleh matahari itu. Berarti kan fisiknya tahan sekali. Itu di antara perbedaannya. Kemudian di orang-orang kafir, orang musyrik itu dilemparkan dalam neraka, diseret dalam neraka, diadab dalam neraka, dibakar. Ya, dan seterusnya antara kita dengar adab-adabnya, tapi tidak mati-mati juga. Ya. Tidak ada yang mati. Setiap kali gosong diganti kulit yang baru. Tapi tidak mati, kan tahan sekali fisiknya. Tahan untuk disiksa, menciptakan untuk tahan di azab, merasakan azab. Ya. Jadi ala nubaddil amsalakum, tidaklah kami akan didahului. Ala nubaddil amsalakum, dalam hal mengganti ya, dan semisal dengan kalian, menciptakan kalian, membangkitkan, menghidupkan kalian kembali dengan ya, yang semisal dengan kalian, dengan ada perubahan. Wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun, dan kami menghidupkan kalian, menciptakan kalian dalam hal-hal yang kalian tidak mengetahuinya, dalam sifat-sifat dan keadaan-keadaan ya, yang kalian tidak mengetahuinya. Walaqad 'alimtumun nasyatal ula, dan laqad ya, ini ada qasam muqaddar, sumpah yang ditakdirkan. Wallahi laqad, demi Allah, sungguh benar-benar, alimtumun nasyatal ula, kalian telah tahu, an-nasyatal ula, penciptaan yang pertama. Bagaimana kalian tercipta dalam rahim, kemudian lahir. Begitu mudahnya Allah Ta'ala melakukan itu. Allah kuasa melakukan itu. Ya. falaula tadzakkarun, yakni fahal la tadzakkarun, maka tidakkah kalian ingat itu agar kemudian kalian sadar dan mengimani. Begitu mudahnya Allah Ta'ala, begitu kuasanya Allah Ta'ala untuk menghidupkan kalian kembali setelah kalian mati. An-nas'ata al-ukhra, an-nas'ata thaniya, penciptaan yang kedua, kedua kalinya, sehingga hidup kembali, bangkit dari kuburan untuk kemudian diadili oleh Allah Ta'ala, dia di pembalasan. Barakallahu fikum. Sementara ini تفضل جزاكم الله خيرا سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.